الله ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل قيمة ويقاتل حمية حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله قال من قتل لتكون كلمة الله هي لتكون كلمة الله من قتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله فبين صلى الله عليه وسلم أن رجلين يقاتلان جامعا أحدهما في سبيل الله والثاني في سبيل الطغوت وكم طالب للعلم في مكان واحد وأمام مدرس واحد فبينهما كما بين السماء والأرض فاعتبر باعتبار النيات فالنيات لها تأثير كبير في تسهيل العمل وتكميله أو إبطاله ونقصانه وهذه القاعدة هي الحكم على الإنسان بنيته مستفادة من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى لكل امرئ ما نوى وهذا الحديث من أجمع الأحاديث وأعظمها وعليه مدار أعمال القلوب وكلها ولا يمكن أن يقع فعل ما من عاقل مختار بدون نية إطلاقا وهذه النية عليها مدار الجزاء من الثواب أو ثواب أو عقاب لقوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. Waqom ini adalah fi'il amarah. Maka setiap orang yang beramal yukam lahu, dia diberi nilai diniati dengan niatnya. Jika baik maka baik, jika jelek maka jelek. Amal di sini mencakup kata-kata, perkataan dan perbuatan, mencakup amal hati wa iradatuhu, yaitu kehendak hati. Dan di antara pengaruh niat dalam amal adalah boleh jadi engkau jumpai dua orang yang sholat dan bersujud, yang satu menyembah matahari, yang kedua menyembah pencipta matahari. Sedangkan bentuk amalnya sama. Akan tetapi yang bersujud untuk Allah maka amalnya adalah mardiyun indallah, diridhai oleh Allah. Dan siapa yang bersujud untuk matahari maka amalnya maskutun indallah, dimurkai oleh Allah. Oleh karena itu Nabi SAW ditanya oleh Rasul tentang seseorang yang yukatilu berperang sejahatan untuk menampakkan kalau dia adalah seorang pemberani, seorang jawara, seorang pendeta, wa yukatilu hamiyatan, dan seorang yang berperang karena fanatisme, karena membela kabilahnya, karena membela sukunya, wa yukatilu riyaan, dan yang berperang riaan karena pamer ingin dilihat orang. Manakah di antara tiga hal tersebut yang ada di jalan Allah? Maka Nabi tidak menjawab, Nabi tidak memberikan jawaban sebagaimana pertanyaan yang diinginkan. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kaidah. Nabi tidak mengatakan itu semua tidak di jalan Allah. Menyampaikan kaidah prinsipnya siapa yang berperang supaya kalimat Allah itu agama Allah lah yang tinggi, maka dia itulah yang di jalan Allah. Sebagaimana sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahasanya dua orang boleh jadi keduanya berperang demikian seluruhnya, yang satu di jalan Allah, yang kedua di jalan setan. Betapa banyak min talibain, dua orang penuntut ilmu di tempat yang sama, di depan guru yang sama, nanti antara keduanya terdapat perbedaan. Bagikan langit dan bumi diibadah niat karena melihat niat. Maka niat memiliki pengaruh yang besar dalam mengkoreksi amal, kedudukannya. Dengan hadis inilah madzhab a'malul quluub, qaul amal-amal hati seluruhnya. Dan tidaklah mungkin ayakak terjadi satu perbuatan dari orang yang berakal dalam keadaan tidak dipaksa tanpa niat sama sekali. Maka muslimin mengatakan semua orang yang berbuat itu pasti punya niat, pasti punya kesengajaan. Selama dia tidak tidur, tidak mabuk, ya, tidak pingsan, tidak dipaksa, pasti punya niat, pasti punya kesengajaan. Tapi tidak tahu niatnya apa, tentu beda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Bagaimana dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau punya risalah syarah hadis niat. Karena Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, seandainya seorang itu disuruh beramal tanpa niat, dalam keadaan dia berakal, tidak dipaksa, mohon perbuatlah tanpa niat, karena niat itu kesengajaan, niat itu iradah, niat itu ingin. Orang yang mukul yang mesti ingin mukul, orang yang jalan ingin jalan. Seandainya manusia itu diperintahkan melakukan satu amal tanpa niat sama sekali, blank dari niat, maka ini adalah termasuk taklif malaikat, pembebanan di luar kemampuan manusia. Tidak ada manusia yang bisa beramal tanpa niat. Wahai niat dan niat ini alaihati atasnya madarul jaza, wa'ah balasan, baik berupa pahala ataupun hukum. terbangun di atas kaidah ini terbangun banyak kasus, sampai-sampai sekian ulama atau ada ulama yang mengatakan bahasanya hadis ini adalah setengah ilmu, karena hakikat ilmu adalah pengetahuan tentang hukum, dan hukum boleh jadi hukum berkaitan dengan amal badan yang kelihatan ataupun amal hati yang tidak kelihatan. Fal batinah, maka amal yang tersembunyi yaitu amal hati, parameternya adalah hadis Umar, innamal a'malu binniyat, wa zahirah, dan amal yang nampak yaitu amal badan, tolak ukurnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, man amila amalan laisa 'ala amruna fa huwa raddun. Bahasa sahihan perkataan ulama ini benar, dan perkataan sudah itu semakna dengan perkataan kita bahwa syarat diterimanya ibadah itu ada dua, ikhlas karena Allah dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas itu dengan niat, dan mengikuti Nabi itu dengan amal zahir. Oleh karena itu para ulama mengatakan sesungguhnya agama ini seluruhnya yaitu qaul pada dua hadis ini. Tetapi seandainya ada yang mengatakan agama seluruhnya terbangun di atas hadis ini innamal a'malu binniyat lam yakun ba'idan, maka itu tidaklah terlalu jauh dari kebenaran. Karena sampai-sampai amal zahir sendiri lau kana muafiqan li syari'ah, meskipun mencapai syari'ah secara lahiriah, akan tetapi tanpa ikhlas maka itu sia-sia. Jika Anda ingin tambahan penjelasan tentang dua hadis ini, hadis Aisyah dan hadis Umar, maka bacalah Syarah Ibnu Rajab untuk Arba'in An-Nawawiyah, yaitu Jami' Ulum wal Hikam. Jami' Ulum wal Hikam itu hakikatnya adalah Syarah Arba'in Nawawiyah. Cuma Ibnu Rajab kemudian memberikan tambahan sehingga hadis yang semula 42 menjadi benar 50. Yuk. berjamaatan. Sawfa yalumunani walakin nani akadal akulul fasola walakin nani akulul bab fasola fasola di ajli ayyakuna dalika mani'an li min hudulil masjid bahina izin nakulu muharrimu yahrumu alihi akulul fasoli dikawnihi bahi alladhi huwa aqlul basali hilatan hilatan yatawassalu biha liqati wajibin alihi wa huwa salatul jama'ati wa yasumu alihi aidan tarkul jama'ati wa yakunu asiman di tarkiha amma man akala al-basala li annahu ishtahahu aw li hajatin fa innahu la yadhhabu ila al-masjid wa la ithma alayhi wa la uqubata li anna al-amala binniyati. Nah, ya tutuplah orang yang mu'akal-akalan pintu akal-akalan, yakni artinya siapa yang ingin akal-akalan untuk melanggar hal yang Allah haramkan dan apa yang dia lakukan, maka tutuplah untuknya pintu akal-akalan. Wa alqi nihilatahu dan nihilkanlah, anggaplah tidak ada akal-akalan yang dia lakukan. Baik itu akal-akalan kaitan dengan hak Allah atau hak sama manusia, baik itu akal-akalan untuk menghukumkan kewajiban, akal-akalan untuk bisa melakukan hal yang haram. Nah, apa itu hilah? Hilah adalah at-tawassul, adalah mencari sarana untuk bisa menghukumkan kewajiban untuk melakukan perbuatan yang haram dengan cara-cara yang samar. Zahirnya apa yang dia lakukan adalah mubah dan hakikatnya adalah haram. Itu yang disebut hilah. Dari hal tersebut, karena seorang seandainya dia menghukumkan kewajiban, tidak melakukan kewajiban secara terang-terangan, niscaya seluruh manusia akan menjelani. Seandainya seorang itu melanggar hal yang haram secara terang-terangan, niscaya seluruh manusia menjelani. Akan tapi ketika seorang itu melakukan satu amal, satu perbuatan yang secara sekilas nampak mubah, namun yang dimaksud dengannya adalah sedikit sarana untuk menuju hal yang haram, maka orang yang tidak cerdas ya, tidak akan mencelanya. Contoh hilah dalam masalah salat, siapa yang makan bawang mentah maka dia tidak boleh mendatangi salat jamaah dan terlarang masuk masjid. Seandainya masuk masjid, maka dia diusir dari masjid. Bagaimana manusia diusir di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari masjid? Siapa saja yang jelas darinya muncul bau tidak sedap karena makan bawang atau karena makan kurap atau karena makan sawi. demikian, orang yang melakukan hila itu dosanya dobel. Orang melakukan hal yang haram dengan hila itu dosanya dobel. Pertama, perbuatan haram yang dia kerjakan meninggalkan sholat jamaah, ini haram. Kemudian hilahnya itu sendiri juga haram. Hilangnya itu sendiri juga haram. Maka kalau orang melakukan perbuatan yang haram terang-terangan, dosanya satu. Orang yang tidak sholat jamaah terang-terangan, dosanya satu. Maka kalau orang itu pakai hilang untuk melakukan satu hal yang haram, maka dosanya ganda. Kemudian di sini saya Muslimin menyebutkan bahwasanya makan bawang karena kebutuhan itu adalah uzurun, adalah uzur yang menyebabkan boleh tidak ke masjid. Asalkan itu karena kebutuhan, bukan karena akal. Itu menurut beliau adalah di antara uzur yang menyebabkan seorang itu boleh tidak ke masjid. Contoh lain dalam masalah puasa, ada seorang suami dan dia tahu seandainya dia tetap di kampungnya, tidak mungkin baginya melakukan perbuatan itu, dan tentu manusia akan menyalahkannya. Akhirnya dia bersafar ke daerah yang lain dalam rangka supaya bisa ya tenangkan, memungkinkan baginya untuk menyetubuhi istrinya dan seterusnya. Fa'ina safara, maka kepergian dihaki untuk orang ini hukumnya haram, dan batal puasa seorangnya juga haram, karena safar ini adalah trik untuk menghindari kewajiban. Maka yang haram dan sarana dan tujuan dibalik sarana, maka haram safar dan haram hukumnya batal puasa. Contohnya yang lain dalam masalah zakat, satu hal yang maklum bahasanya di antara syarat wajib zakat adalah hanya bekaan nisab, harta yang sudah sampai nisab itu tetap dalam milik seseorang sepanjang tahun, itu tahun hijriah. Lakin hadar rasul akan tapi orang ini tatkala qorobah sudah dekat genap setahun, arah dia ingin menggugurkan wajib, menghindari kewajiban zakat dari dirinya dengan hila, maka dia berikan hartanya kepada anaknya. Dan satu hal yang maklum bagi seseorang jika menghibahkan sesuatu meskipun pada anaknya, maka berbedalah hak kepemilikan kepada orang yang diberi hibah. Setelah genap setahun, maka dia kemudian menarik kembali pemberiannya. Di analwalid karena seorang ayah itu diperbolehkan untuk menarik pemberian yang diberikan kepada anak. Ini pengecualian dalam masalah pemberian hadiah. Hukum asalnya seorang yang telah memberikan hadiah tidak boleh menarik hadiah yang telah diberikan. Nanti katakan bagikan anjing yang menjilati muntahannya. Akan tetapi kalau untuk bapak orang tua itu boleh menarik, meralat pemberian yang dia berikan kepada anaknya. Wa muratuhu bidzalika, dan maksud dia dengan hadiah tersebut adalah menghindari kewajiban zakat. Li'anna dirujui, karena dengan dia menarik apa yang telah dia rahasia hibahkan kepada anaknya, ya tak itu maka mulai barulah haul yang baru. Jadi misalnya genap setahun itu bulan Dzulhijjah, maka bulan Dzulqa'dah duitnya diserahkan kepada anak. Ini untukmu. Jadi sehingga ketika genap setahun bulan Dzulhijjah, maka tidak punya kewajiban bayar zakat. Setelah Muharram tiba, ditarik lagi. Nah, maka hitungannya kan nanti jadi mulai Muharram. Berarti dia punya nisab mulai bulan Muharram. Maka istanif, maka mulai barulah haul yang baru. Maka kita katakan bahwa hibah ini hukumnya haram karena ini adalah trik akal-akalan untuk menghindari kewajiban. Namun seandainya seorang itu memberikan hartanya kepada anaknya tawaddudan ilaihi, karena sayang dengan anaknya, qiyaman fi hajatillah, atau karena untuk memenuhi kebutuhan anaknya, karena anaknya ini terlilit utang atau anaknya ini sakit butuh biaya pengobatan, maka orang tua mesti hibah dan dipakai untuk berobat atau semacam itu, maka ini adalah hibah yang berpahala dan tidaklah wajib baginya zakat-zakat dalam hibah yang diberikan kepada anaknya, meskipun hibah ini dilakukan kebulan sebelum hulu di waktiha jatuh tempo pembayaran zakat, dia kirim dengan tempo yang sedikit. Misalnya jatuh tempo wajib bayar zakat tanggal 9 tahun tanggal 1 Dzulhijjah. Kemudian tanggal 25 Dzulqa'dah dia berikan hartanya kepada anaknya untuk dia berubah. Maka tidak ada kewajiban bayar zakat. Contoh yang lain dalam masalah haji, di antara syarat wajib haji adalah ayakuna inggal insan seorang memberikan hartanya kepada anaknya di musim haji. Musim haji itu Syawal, Dzulhijjah, Dzulhijjah. Maka di bulan Syawal diberikan hartanya kepada anaknya. Hatta idza ja'a al-hajj, sehingga ketika tiba waktu haji, ketika bulan Dzulhijjah tiba, waktu haji tanggal 8 Dzulhijjah, maka ketika waktu haji tiba, lam yakun indahu malun, dia tidak punya harta yang bisa dia gunakan untuk berhaji. Maka ini hibah yang telah haram, karena yang telah baik akal-akal untuk menghubungkan kewajiban. Kemudian contoh-contoh akal-akalan dalam muamalah, contohnya dalam jual beli. Riba satu hal yang diketahui oleh kaum muslimin sebenarnya telah haram. Seandainya jika insan ada seorang datang, ada si A datang kepada si B, wakal dan A mengatakan, aku ingin supaya engkau wahai B memberikan kepadaku alban uang 1000 riyal, nanti aku akan pulangkan 1200 riyal ila sanatin, dan jatuh temponya adalah tahun. Fakala lahu al-masruh, maka orang yang dimintai utama akan berkata si B, akan berkata si A, hanya riba ada ya si B, baik A, kata si B, ini riba tidak boleh. Semangkal kemudian B mengatakan, ya sudah, gini aja, anak hati pulaka hadis si A, aku jual kepadamu barang ini dengan harga 1200 riyal, kinan sangatnya jatuh-jatuhnya setahun. Bapak alaihi maka si B menjual barang tersebut kepada si A dengan niat si B ini mau membeli barang tadi minhu dari si A nafkan secara tunai bi almin dengan 1000 riyal. Bapak aha maka dia jual barang tadi kepada si A dengan harga 1200 riyal dan jatuh tempohnya setahun. Kemudian dia tarik kembali sarangnya dan dia beli dari si A dengan harga 1000 riyal cash. Bahkan ini dilakukan maksudnya adalah trik. Ini adalah trik. Saya punya buku, saya jual buku ini kepada perdana, harganya 200 ribu, namun pembayarannya sebulan lagi. Setelah buku saya serahkan sama perdana, kemudian saya beli lagi cash 100 ribu. Maka pada hakikat yang saya nyerahkan duit 100 ribu pada si perdana, kemudian saya punya kewajiban untuk mulangkan duit tersebut sebanyak 200 ribu setelah 1 bulan. Bahkan jika terlebihnya adalah akal-akalan, hakikatnya adalah si B mengutang si A alman 1000, B dengan namun gantinya pembayaran yang 1200 riyal tidak sana dari jatuh tempo setahun lagi. Bahkan dua riba inilah riba, ya, jual beli, masalah jual beli semacam ini disebut dalam fikih dengan jual beli ainah. Namanya jual beli ainah. Saya jual barang secara kredit, zakat kepada seseorang, ya, kemudian saya beli lagi dengan cash dengan harga yang lebih rendah dari harga harga tidak cashnya. Maka orang yang melakukannya telah mendapatkan dosa riba, wazada dan bertambah dosanya dengan dosa hila, akal-akalan untuk melakukan perbuatan yang haram. Maka dosanya dua, ya, ribanya hukumnya haram, akal-akalannya juga hukumnya. Jatuhkan di akar, datang si A kepada si B, kemudian si A mengatakan, akhirnya bila aku utangan, Khamsina alban, 50 ribu. Aku ingin uang tersebut aku gunakan untuk membeli sayyarah, ya, sebuah mobil. Fakat maka si B mengatakan, aku utangi engkau 50 ribu real dengan syarat antuafiani, engkau bayar kepadaku 60 ribu real. Kal, maka A mengatakan, ini riba, tidak boleh. Fakal, maka si B kemudian mengatakan, izan jika demikian, anak asal saya, akulah yang membeli mobil yang kau inginkan, kemudian akan aku jual mobil tersebut kepadamu. Fasterahat atas jirah, fasterahat, maka atasir si orang yang mengutangi, si B, yang merupakan orang yang kaya, orang yang fakir, membeli mobil dengan harga 50 ribu rial. Nakdan, dia beli ke toko mobil cash 50 ribu rial. Waba'aha alaihi, kemudian dia jual mobil tersebut kepada si A dengan harga 60 ribu rial, mu'ajjalatan, tidak cash. Fahadihi hilatun, maka ini adalah akal-akalan. Lianna tajira, karena si orang kaya ini tidaklah dia membeli mobil, walajara, dan tidaklah terlintas dalam pikirannya keinginan untuk membeli mobil. Seandainya tidaklah A datang kepadanya dan mengatakan, aku ingin supaya engkau utangi aku 50 ribu rial. Jual beli yang disampaikan atau yang dibahas oleh Semin di sini, ini namanya jual beli murabahah lil amir bisyirah, atau kalau dalam bahasa ini sebagai Abu Zaid disebut baik mu'adah, jual beli karena saling berjanji, jual beli saling berjanji. Si B berjanji dia membelikan satu barang, dan dia janji untuk menjualkan barang tersebut pada si A, dan si A juga berjanji akan membeli barang milik si B jika B telah membelinya. Nah, jual beli atau ini kalau di BMT sering disingkat dengan muwabahah, bank syariat. Jadi BMT sering disebut dengan istilah muwabahah. Meskipun kata sepakar Abu Zaid ini nama yang kurang tepat, karena tidak seperti itu muwabahah dalam istilah fikih. Muwabahah dalam istilah fikih itu adalah jual beli dalam keadaan si pembeli tahu berapa keuntungan si penjual. Jadi si penjual mengatakan, saya beli buku ini harganya 20 ribu, ya terserahlah Anda mau ngasih keuntungan berapa pada saya, tapi yang kasih keuntungan pada saya. Oh ya, tak beli, gimana kalau 25, gimana kalau 23 ribu, lah kalau cuma begitu tambah lagi. Ya gimana kalau 25 ribu, ya udah oke. Ya, ini namanya muwabahah. Saya kata-kata Monte juga menegaskan hal ini, demikian juga di fatwa beliau yang ada di fatwa-fatwa terkini, ya, punya ulasan panjang intinya mengharamkan hal ini. Dan ini bisa kita katakan menyelisihi pendapat jumhur ulama muasirin. Jumhur ulama muasirin itu berbeda dengan pendapat beliau dan Zemin Muhammad. Jumhur ulama muasirin menilai baik muasirin ini sah, namun bersara. Namun bersara. Syaratnya tidak bersifat mengikat. Jadi kalau misalnya konsumen yang datang ke kepada BMT tadi, itu seandainya menggagalkan permintaannya, BMT tidak boleh marah. Konsumen datang ke BMT kepingin motor Honda warnanya ini hitam cepat, ini boleh nanti kemudian dengan catatan yang beli itu BMT, beli BMT, beli ke dealer, kemudian jual kepada konsumen. Ini jual beli yang dengan cara kredit sehingga dapat selisih untung karena ini sudah 13 juta dikreditkan jadi 16 juta. Ini boleh. Syaratnya yang pertama, kalau menurut jumhur fuqaha mu'asirin jadi boleh dengan syarat yang pertama, jika si konsumen menggagalkan, ini rembukan pertama hari Senin, ya nanti kita kedelar hari Rabu, maka BMT kemudian kedelar hari Rabu, maka motor sudah siap di kemudian konsumen datang ke BMT Rabu siang, Rabu pagi BMT-nya beli ke dealer, atau Rabu sore, Rabu siang konsumen datang, tidak jadi, itu tidak dipaksa, tidak marah-marah. Kalau marah-marah sehingga bersifat mengikat, maka ini riba. Riba. Tapi kalau tidak mengikat, artinya boleh saja konsumen membatalkan, meskipun tanpa sebab, apalagi dengan sebab. Karena orang tidak jadi beli tanpa sebab kan boleh beli saja. Kita datang ke orang jual apa, jual buah-buahan, bisa lihat-lihat. Mau apa mas? Mau lihat di ini? Terus, wah, tak jadilah. Tak boleh marah-marah. Ya, sama. Jika kita tadi, kita tak boleh marah-marah ketika ternyata pembelinya tak jadi. Kita tidak bisa memaksa. Ya cuma di sini kalau tanpa sebab itu si pembeli ya punya sedikit cacat berkaitan dengan meneliti, punya cacat pembeli tadi, si konsumen tadi punya cacat dalam masalah meneliti janji, tidak menepati janji jika tanpa sebab. Jika dengan sebab ya sudah tidak ada masalah. Tanpa sebab itu cuma kasusnya adalah kasus pertanggungjawabannya dan pertanggungjawaban si pembeli dengan Allah Subhanahu Wa Taala karena dia tidak memenuhi janji dia untuk membeli tanah. Ini kan dikatakan oleh Syaikh Al-Albani di salah satu fatwa beliau, tidak mudah penuh ketika ditanya tentang masalah jenis ini. Ini ya tidak bisa dipaksa, tidak bisa dilaporkan ke pihak berwenang, dilaporkan ke pengadilan, dituntut untuk bayar sekian. Apakah orang ini tidak salah? Ya dia, kalau dia kedua, syarat yang kedua, motor dari BMT ini yang menyerahkan motor kepada konsumen itu bukan dealer, namun BMT-nya. Jadi barang sudah dipindah dari motor di tempatnya dealer, dipindah ke kantor BMT, kemudian BMT lah yang menyerahkan, ya, menyerahkannya kepada konsumen. Jadi kalau ya, karena salah satu syarat BMT adalah kopet dulu, nanti melarang jual beli, belum ada serah terima antara penjual dan pembeli pertama, kemudian sudah dijual lagi. Jadi kalau kemudian BMT datang ke dealer, kemudian mengatakan gini, saya beli ini, okay, tolong diantarkan rumah ini, alamatnya di sini, yang antarkan dealer. Jadi yang terlarang. Kenapa terlarang? Kalau selama perjalanan dari dealer ke rumah konsumen, tanggung jawab siapa? Tanggung jawab dealer. Ya, tidak benar. Karena yang jual itu BMT, itu harus tanggung jawab BMT. Ya, kalau misalnya di jalan tabrakan, mobil pick up yang bawanya masuk jual misalnya, kalau dealer yang antar ke konsumen, siapa tanggung jawab kerusakan? Tidak, tidak boleh. Yang namanya jual beli itu tanggung jawab kerusakan barang, tanggung jawab penjual selama belum sampai ke tempat pembeli. Maka yang jual ini kan BMT. BMT yang harus ngantar. BMT yang harus ngantar. Sehingga kalau ini sebab apa-apa di tengah jalan, selama proses mengantar atau selama berada di kantor BMT itu kok kemudian kecurian misalnya, ini kan jadi tanggung jawab BMT sebagai penjual kepada si konsumen. Ya, maka namun prakteknya dan ini adalah bukti tidak syariahnya BMT dan tidak syariahnya bank syariah. Ini prakteknya janji membeli ini dijadikan sebagai sebuah pembahasan. Dan seandainya si pembeli itu enggak jadi membeli karena satu sebab atau tanpa sebab, itu kan BMT atau bank dalam hal ini tidak dirugikan. Tidak rugi. Bank BMT tidak pernah mengklaim kalau itu rugi. Enggak rugi, kenapa? Karena ini masih utuh, tidak bisa jual kepada orang lain. Maka BMT ataupun mengaku rugi karena enggak jadi beli, ini bukan yang tidak bisa dibenarkan. Nah, realitanya ini harus, enggak boleh bilang enggak jadi beli, tidak boleh dibatalkan. Kemudian realitanya yang hantar barang itu dealer, yang hantar motor ke rumah si konsumen dealernya, bukan ini. Bahkan kalau BMT lebih lagi, BMT ini sering mengadakan merubah hak untuk pedagang-pedagang pasar, itu lebih besar, lebih curang lagi akal-akalannya. Maka setelah ini pedagang pasar datang ke BMT dan ingin curigain, langsung dia pakai. Ini kan bukan taukil. Kalau memang BMT itu menyerahkan duit itu sebagai perwakilan dengan konsumennya itu yang beli, gimana? Harus dia bawa dulu ke yang mewakilkan. Ini saya telah melaksanakan tugas saya sebagai wakil. Kalau bukan riba, ini jual beli yang aku jual beli, pasti pembeli nggak mau. Pasti pembeli nggak mau, ya kan? Kita datang ke toko, mau cari apa? Misalnya mau beli komputer, wah ini komputer ini habis sih. Dan kita kasih duit sama. Kalau ke toko besar yang lebih besar sebelah sana beli, namun ini duitnya duit saya loh, duitnya duit saya. Nanti kamu yang